Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudalun, berita sore edisi hari ini Minggu 17 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah. Seorang tewas dan dua luka-luka akibat kecelakaan di Biren. Warga Loksmawe ditangkap saat asik gunakan sabu-sabu. Warga negara Argentina yang terkena baling-baling kapal di Sabang akan dioperasi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Limba Pase 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Abdullah, 52 tahun, warga desa Menasah Relit, kota Juang Biren, tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak truk intercooler di kawasan desa Curbukit, kecamatan Pesangan Biren, Sabtu sore. Sementara dua orang lainnya mengalami luka ringan. Informasi yang dihimpun, Abdullah mengendarai sepeda motor jenis Vario dengan memboncengi istrinya Asmania, 52 tahun, dan anaknya Haikal Maulana, 5 tahun, melaju dari Pesangan menuju Biren. Sementara di depan mereka melaju truk intercooler BL9116DB disopiri M. Zakir Husni, 43 tahun, warga desa Blang Baro, Blang Mangat, Loksmawe. Tiba di desa Cot Bukit, kecamatan Pesangan, tiba-tiba truk berhenti di sebelah kiri jalan, sehingga pengendara motor yang tidak menduga truk berhenti langsung menghantam bagian belakang truk. Akibatnya ketiga pengendara motor terpelanting ke jalan. Kasat Lantas Polres Biren AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan tabrakan terjadi diduga akibat truk berhenti mendadak. Ketiga korban yang mengalami luka segera dibawa oleh warga ke IGD RSUD Biren. Namun Abdullah yang mengalami luka parah meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Sudarlun, seorang wira swasta berinisial TJ, 41 tahun, asal Gampung Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe, ditangkap Satuan Narkoba Polres Aceh Timur Sabtu siang karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka TJ dan barang bukti sabu telah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasat Narkoba Polres Aceh Timur AKP Ildani Ilyas mengatakan TJ ditangkap di Gampung Tano Ano, Kecamatan Idirayu, Aceh Timur. Ia diringkus saat sedang asik menghisap sabu-sabu. AKP Ildani mengatakan penangkapan tersangka TJ berawal dari informasi yang diperoleh polisi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut, anak muda sering berkumpul sambil menggunakan narkoba. Setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya TJ berhasil ditangkap saat sedang menghisap sabu-sabu. Dari TJ turut disita sabu-sabu seberat 0,24 gram, sebuah bong dari botol aqua dan kaca pirek. Dalam pemeriksaan petugas, tersangka mengaku sabu-sabu itu diperolehnya dari MS, 40 tahun, yang juga warga asal Loksmawe. Tersangka MS saat ini masih dalam pengejaran polisi. Sudarlun, seorang warga negara asing asal Argentina, Lucia, 31 tahun, hingga kini masih mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Menurut keterangan dokter yang menangani pasien, meski korban dalam keadaan sadar, kini pihak rumah sakit membutuhkan darah A untuk pasien. Warga negara tersebut mengalami kecelakaan saat sedang berenang di kawasan Laut Ibui, Pulau Weh Sabang. Korban yang sedang berenang di permukaan tiba-tiba terkena baling-baling kapal bot pengangkut wisatawan ke Pulau Rubiah Sabang. Petugas SAR yang mengetahui peristiwa itu langsung melakukan evakuasi korban dan dibawa ke Banda Aceh melalui jalur laut menggunakan kapal Krishna dan Sea Raider milik SAR. Petugas yang menangani pasien, Dr. Melia Silva Lila, mengatakan pihaknya telah melakukan upaya emergensi terhadap pasien. Untuk sementara, pendarahan hebat yang terjadi sebelumnya di paha dan kepala bagian belakang telah ditutup untuk mengurangi keluarnya darah. Pihaknya juga sudah mempersiapkan tindakan operasi terhadap pasien. Korban hingga kini masih terbaring di rumah sakit setempat. Lucia juga ditemani oleh teman prianya Rafael, WNA asal Perancis. Selain itu, pihak penyedia jasa wisata kapal boot telah mendampingi korban serta Rafael selama proses penanganan wanita itu. Sudarlun Aji, seorang pengendara sepeda motor Honda Vario asal Kabupaten Gayo Lues, hanyut bersama sepeda motornya akibat diterjang air bah saat melintasi Sungai Celike di jalan lintas Pinding Gayo Lues, Serbajadi Lokop Aceh Timur, Jumat malam. Beruntung nyawa korban selamat dari musibah itu. Ia mengatakan waktu itu dirinya berangkat dari Kabupaten Gayo Lues hendak pulang ke Aceh Timur. Namun naas tiba di Sungai Celike, Gampung Lelis, Kecamatan Serbajadi Lokop Aceh Timur, Jumat tengah malam, arus sungai sedang deras karena hujan. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Tapi karena sudah malam, Ajis nekat menerobos sungai. Namun naas sepeda motor yang dikendarainya mati. Tiba-tiba air bah disertai bebatuan menghantam dan menghanyutkan dirinya. Beruntung, Ajis masih bisa menyelamatkan diri. Di tengah malam dalam hutan tersebut, Ajis segera mengevakuasi sepeda motornya yang hanyut sejauh 500 meter ke hilir sungai. Selanjutnya sepeda motor didorong ke Kecamatan Serbajadi Lokop, Aceh Timur dengan jarak 30 km. Ajis mengatakan sepanjang lintas Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues ini terdapat 5 arus sungai yang belum memiliki jembatan, sehingga pengendara terpaksa mengarungi sungai. Jika sepeda motor hanyut akibat diterjang arus, merupakan resiko yang harus diterima pengendara di lintasan itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Tenaga Kerja Indonesia TKI asal Tupan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabar meninggalnya TKW atas nama Yufrinda Selan, 19 tahun ini, diperoleh ayah kandungnya Meletus Selan pada 13 Juli 2016. Kabar itu diperolehnya melalui telepon seluler dari seorang yang mengaku petugas BP3 TKI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak lama berselang, beberapa hari kemudian jasad Yufrinda Selan tiba di kampung halamannya di Desa Tupan yang diantar langsung petugas BP3 TKI NTT. Pihak keluarga yang merasa curiga kemudian menghubungi polisi untuk membuka peti mayat korban. Dan saat itu baru diketahui tubuh TKW itu penuh luka jahitan dari bagian leher, belahan dada hingga pangkal paha korban. Atas kejanggalan itu, polisi membawa jasad Yufrinda ke RSUD So untuk dilakukan visum luar. Sementara itu, ayah kandung korban meminta polisi untuk mengusut kematian putrinya yang dinilai tak wajar. Sudarlun, seorang polisi di Kediri, Jawa Timur mengalami patah tulang setelah ditabrak pengendara motor saat melakukan razia balapan liar Minggu dini hari. Akibatnya, anggota satuan lalu lintas tersebut harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang ditabrak itu bernama Brigadir Aris Prastia. Ia tergeletak menahan sakit seusai ditabrak pengendara motor di Jalan Imam Bonjol, Kota Kediri. Beberapa anggota polisi lainnya langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Kediri. Kejadian ini bermula saat salah satu pengendara motor berusaha menghindari razia yang digelar anggota Polres Kediri Kota. Pelaku yang melaju dari arah barat langsung mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak korban. Korban pun mengalami patah tulang kaki kanan. Menurut Kasubag Humas Polres Kediri Kota AKP Anwar Iskandar, seluruh anggota Polres Kediri Kota dikerahkan untuk menangkap pelaku yang melarikan diri. Dalam razia balapan liar tersebut, lebih dari 100 pengendara motor yang ditilang petugas. Selama ini balapan liar yang dilakukan para pemuda selalu meresahkan warga Kota Kediri. Bahkan tidak sedikit pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan akibat balapan liar. Sudarlun, Amerika Serikat tidak henti-hentinya dilanda tragedi penembakan. Setelah Orlando, kasus penembakan kembali terjadi di California. Insiden penembakan brutal ini telah mengakibatkan 14 orang mengalami luka-luka. Penembakan ini terjadi di sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta di California. Berdasarkan informasi dari polisi Ken Costi, pesta tersebut dihadiri sekitar 150 orang di daerah Bakersfield. Penembakan terjadi saat seorang sedang menjalankan mobil. Insiden ini telah mengakibatkan sejumlah orang yang berada di jalan dan di depan rumah terkena tembakan brutal tersebut. Ada 14 orang yang mengalami luka-luka. Korban dilaporkan menderita luka parah pada lengan, kaki, dan dada. Dua orang mengalami luka parah namun diharapkan masih bisa bertahan hidup. Terkait kejadian ini, petugas kepolisian setempat belum menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan. Motif penembakan juga belum diketahui oleh petugas kepolisian setempat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 17 Juli 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Zerlun, wassalam.